Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban barakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirduah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد أيها الإخوة أعزنا الله وإياكم الحمد لله. Tak henti-hentinya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala serta bersyukur kepadanya. Karena nikmat Allah pun tak henti-hentinya kita rasakan. Baik itu nikmat duniawiyah, terlebih lagi nikmat dunia, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal manhaj yang sahih, aqidah yang sahihah, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta berjalan di atasnya. Dan subuh hari ini adalah subuh yang ke-19 dari bulan Ramadhan tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 1 Mei tahun 2021 Miladiah, hari Sabtu. Dan kita akan lanjutkan pembacaan majalis syahr Ramadhan al-Mubarak oleh Asy-Syaikh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membacakan majlis yang ke-17. Maka di pertemuan kali ini kita akan membacakan majlis berikutnya, yaitu Al-Majlisus Thamin Asyara, majlis yang ke-18. Fi fadli siyam, menerangkan tentang fadli siyam, keutamaan berpuasa. Setelah beliau hafizahullah memuji Allah subhanahu wa ta'ala serta bersalawat dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun kemudian mengatakan wa ba'd. Faqad sahha fil hadithi anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jall. Sungguh telah sahih di dalam hadith dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Rabbnya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa ma yusamma bil hadithi kudsiyi, yaitu yang disebut dengan hadith kudsi. Anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, as-sawmu li wa ana ajazibi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah, di mana amalan-amalan yang lain itu untuk hamba, tapi khusus puasa Allah sebutkan bahwa puasa itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. As-sawmu li wa ana ajazibi, puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Fahada min fadailis siyam min baini sa'iril a'mal. Maka ini adalah keutamaan puasa dibandingkan amalan-amalan yang lain, seluruh amalan yang lain. Anna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtassahu li nafsihi. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan puasa ini untuk dirinya. Faqala, maka beliau, atau maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, as-sawmu li. Puasa itu untukku. Wa amma baqiyatul amali fa innaha li sahibiha. Adapun amalan-amalan yang lain, maka itu untuk pelakunya. Tuqarribuhu ila Allah subhanahu wa ta'ala, yang mendekatkan pelakunya tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin hiya urdatun lil qasasi lil mazlumin. Akan tetapi amalan-amalan yang lain itu ditegakkan qisas padanya, lil mazlumin, untuk orang-orang yang dizalimi. Naam. Fa innal insana fi hadhihi dunya idza kana alaihi duyunun walahu ghuramau. Karena manusia di dalam kehidupan dunia ini, apabila dia memiliki utang, ya, walahu ghurama, dan ada kreditor yang memberikan piutang kepadanya, fa innal ghuramaa ya'khuduna amwalahu allati 'indah, maka kreditor ini bisa jadi mengambil semua harta yang dia miliki, ya, pinjam uang, ya, kemudian naam mungkin tidak bisa membayar, maka hartanya disita semuanya, ya, bahkan mungkin rumahnya pun disita, diambil oleh kreditor. Hatta qad la yabqa lahu syai'un illa qutuhu huwa wa auladuhu, sampai-sampai tidak tersisa, tidak ada yang disisakan untuk dia kecuali sedikit dari makanan pokok untuknya dan untuk anak-anaknya, ya, sekedar untuk bisa hidup. Yang lainnya diambil semuanya, disita semuanya. Gara-gara apa? Gara-gara utang. Ini muamalah duniawi antara hamba dengan hamba yang lain. Wa qad yusbihu faqiran mu'dama, sehingga kadang-kadang ada orang disebabkan dengan utangnya yang terkait dengan orang lain, dia menjadi fakir, menjadi miskin. Liannal ghuramaa akhadhu amwalahu, karena kreditor mengambil hartanya. Ya. Wa in kana 'indahu amwalun katsirah, sekalipun dulunya dia memiliki harta yang banyak. Memiliki harta yang banyak, memiliki sawah, memiliki tambak, memiliki rumah dan lain sebagainya. Nah, tapi kemudian oleh pihak kreditor itu menyita semuanya dalam rangka menutupi utang dia. Idza kanat amwaluhu aqall mimma 'alaihi min ad-duyun aw musawiyatan lima 'alaihi min ad-duyun. Apabila hartanya, naam, kalau dikalkulasi hartanya itu lebih sedikit nilainya dibandingkan utang dia, ataukah sama nilainya? Nah, harta dia sama nilainya dengan utang yang dia miliki. Fa innal ghuramaa ya'khudunaha, maka kreditor akan mengambil harta itu daripada tidak dibayar. Nah, ini ada barang milik dia, disita, diambil. Wala yabqa lahu syai', sehingga tidak tersisa harta dia sedikit pun. Fa yusbihu faqiran ba'da an kana ghaniya, sehingga dia pun menjadi fakir padahal sebelumnya adalah orang kaya. Hadza fid dunya, ini di dunia. Muamalah di dunia. Wa kadzalika fil akhirah, demikian pula di akhirat. Ya'ti unasun bi amsalil jibali minal a'malis shalihah. Ada manusia yang datang ke akhirat, ya. Manusia yang datang ke akhirat dengan membawa amal-amal soleh sebesar gunung. Lakin ya'ti wa qad zalama hadza, akan tetapi dia datang dalam keadaan pernah menzalimi si A. Wa qad akhadha mala hadza, dia telah mengambil harta si B. Wa qad daraba hadza, dia telah memukul si C. Wa qad syatama hadza, dan dia telah mencela mencaci maki si D. Fa ya'khudhu hadza min hasanatihi, sehingga na'am kezaliman, kemudian pukulan, cercaan, celaan ketika dia mengambil harta, ini kan tidak bisa lagi dibalas seperti itu, sehingga kebaikan dialah yang akan diambil. Kebaikan orang ini yang akan diambil kemudian diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi, orang yang dia ambil hartanya, orang yang dia pukul, orang yang dia cela. Nah, jadi wahada min hasanati, wahada min hasanati. Jadi semua dikasih kebaikan. Si A dikasih kebaikannya, si B dikasih kebaikannya, si C juga demikian, si D juga demikian. Hatta la yabqa lahu hasanah, sampai tidak tersisa untuk dia kebaikan. Habis dipakai membayar, ya, membayar kezaliman, membayar pukulan kepada orang lain, membayar cercaan dan celaan kepada orang lain, dan seterusnya. Nah, tidak ada kebaikan dia yang tersisa. Fayutrahu finnar, sehingga menyebabkan dia dilemparkan masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Padahal dari dunia menuju akhirat banyak amal soleh yang dia bawa. Ya, banyak amal soleh yang dia bawa. Tapi karena kezaliman yang dia lakukan, mengambil harta orang lain, ya, memukul orang lain, mencaci maki orang lain, akhirnya kebaikan-kebaikan dia, amal soleh dia tadi, ini dipakai untuk membayar mereka-mereka yang dizaliminya dan seterusnya. Liannahu ma baqiya lahu hasanatun yadkhulu bihal jannah. Kenapa dilemparkan masuk dalam neraka? Karena tidak tersisa satu kebaikan pun yang bisa menjadikan dia masuk surga. Yang menjadikan seseorang masuk surga itu karena kebaikan. Sementara orang ini habis kebaikannya. Terus mau pakai apa masuk surga? Sementara kebaikannya habis. Fayusbihu mu'daman minal hasanat, sehingga dia menjadi orang yang fakir dari kebaikan-kebaikan. Habis kebaikannya. Wa huwa qad jaa bi amsalil jibal lakin rahat lil gurama, padahal dia datang dengan membawa amal soleh sebesar gunung, akan tetapi yang dia buat senang adalah kreditor-kreditor tadi. Nah, amma siyamu fa innahu yadakhiruhu Allahu fi sahibih. Adapun puasa, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyimpannya, sehingga tidak ada istilah membayar atau membalas, ya, atau mengkisas. Ini kalau puasa tidak ada, karena Allah simpan untuk hamba, untuk pelakunya. Liannahu lillahi azza wajalla, karena puasa itu untuk Allah azza wajalla. Fayadakhiruhu li sahibihi wa yajzihi bihi, maka Allah Subhanahu wa taala yang menyimpan untuk pelakunya dan akan membalasnya. Wa yudkhiluhu bihi jannah, sehingga hamba tadi kemudian bisa masuk surga dengan, ya, puasa tersebut, dengan pahala dari puasanya. Fa hadza dalilun ala fadli siyam, maka ini merupakan dalil tentang keutamaan puasa, ya. Puasa tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diberikan kepada orang lain. Nah, beda dengan amalan-amalan yang lain. Nah, maka puasa ini modal, ya. Modal untuk hamba yang bisa menjadi sebab sehingga hamba tersebut masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qila fi tafsiril hadithi, dan dikatakan tentang penafsiran hadis, innal a'mala shalihata tudha'afu alhasanatu bi'ashri amsalihha ila 700 dhi'fin. bahwa amal-amal soleh itu dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Permisalan satu biji na'am dari biji-bijian, na'am, biji korma atau yang lainnya yang sifatnya biji-bijian. Satu biji ini kemudian menumbuhkan 7 tangkai atau 7 bulir. Setiap tangkainya atau setiap bulirnya, na'am, mengandungi 100 biji. Berarti kan 7 kali 100, 700. Padahal awalnya cuma 1. Ya, berarti 1 menjadi 700. 1 biji menjadi 700 biji. Ini menunjukkan bahwa Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan untuk siapa yang dia kehendaki. Fal habbatul wahidatu tumbitu sab'a mi'ati habbah. Maka satu biji itu bisa menumbuhkan 700 biji. Kadzalikal hasanatu yudha'ifuha Allahu fatakunu sab'a mi'ah hasanah. Demikian pula satu kebaikan Allah lipat gandakan hingga menjadi 700 kebaikan. Wa qad yazidullahu min fadlihi wa ihsanihi 'ala sab'in mi'ah. Dan kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan dari keutamaan dan kebaikannya, melebihkan atas 700, yakni lebih dari 700 tanpa ada batas. Jadi 700 itu bukan batas akhir ataukah bukan batas terbanyak kelipatan ganjaran yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan untuk siapa yang dia kehendaki, tanpa dibatasi sekian kali lipat. Amma siyamu fa'innahu la yanhasiru tad'ifuhu bi'adadin, bal la ya'lamu thawabahu illallah. Adapun puasa, maka puasa ini tidak dibatasi kelipatannya, berapa kali Allah balas. Bala ya'lamu thawabahu, bahkan tidak ada yang mengetahui ganjarannya, pahalanya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa mustathna minal a'mali ala hadzal wajh. Maka puasa termasuk amalan yang dikecualikan dari sisi ini, dari sisi dilipat gandakannya pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fi annal a'mala tudha'afu ila ashri hasanatin ila sab'i mi'ati hasanah ila aktsara min dzalik. Itu bahwa amalan-amalan itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kebaikan dan sampai lebih dari itu. Lakinn as-siyam ghairu muhaddadin mudha'afatin, akan tetapi puasa ini tidak dibatasi kelipatannya, berapa kali lipat Allah balas, tidak ada batasannya. Lianna as-siyama minas sabr, karena puasa itu termasuk kesabaran. Ya, termasuk kesabaran. Wallahu jalla wa ala yaqul, sementara Allah jalla wa ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum biwairi hisabin, di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabirun, hanyalah orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan ajrahum, ganjaran mereka di akhirat nanti, biwairi hisab, tanpa ada batasan. Ini dalil yang menunjukkan bahwa puasa itu tidak ada batasnya. Berapa kali lipat Allah balas, tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah, menunjukkan bahwa bisa lebih dari 700 kali lipat. Karena Allah sendiri menyatakan, bi ghairi hisabin, tanpa ada hisab, tanpa ada perhitungannya, tanpa ada batas berapa kali lipat. Lianna sabra maqamuhu azim, karena kesabaran ini kedudukannya demikian agung. Wa huwa sabru ala taatillah wa sabru an maharimillah wa sabru ala aqdarillah. Dan kesabaran di sini mengandungi tiga perkara: bersabar di atas ketaatan kepada Allah, bersabar meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, dan bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Falidzalika sara thawabuhu azima. Karena itulah kemudian puasa ini memiliki pahala yang besar. La ya'lamuhu illallah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza jaa dzikru sabri fil qur'ani fi aktsara min 70 mawdhi'an. Karena inilah telah datang penyebutan as-sabr di dalam Al-Qur'an lebih dari 70 tempat dalam Al-Qur'an. Ya. Lebih dari 70 ayat Allah sebutkan lafaz as-sabr. Li'annahu la yuwaffaqu lis-sabri illa man waffaqahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak akan diberikan taufik untuk bisa bersabar kecuali orang yang Allah berikan taufik. Jadi ini termasuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba mampu bersabar, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim." Dalam surah Fussilat ayat yang ke-35. Dan tidaklah dianugerahkan kepadanya kecuali orang-orang yang bersabar. Dan tidaklah dianugerahkan kepadanya kecuali orang-orang yang memiliki bagian yang besar. Fasabru yatawaffaru fisyami bi anwa'ihi tsalatsah. Maka kesabaran itu terpenuhi di dalam puasa dengan tiga jenisnya tadi. Ya. Tiga jenis kesabaran itu semua ada dalam puasa. Ada dalam puasa. Fafihi sabrun ala ta'atillah. Maka di dalam berpuasa di situ terdapat kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sha'imu yasbiru ala ta'atillah fa yatruku syahawatihi wa malazzatihi. Maka orang yang berpuasa dia bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meninggalkan syahwat-syahwatnya, dia meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia. Wa yahbisu nafsahu an ta'atillah azza wa jalla, dan dia menahan jiwanya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan nafsunya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika fihi sabrun an maharimillah, demikian pula di dalam puasa seorang bersabar meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna shaima yamna'u nafsahu minal muharramat jami'iha yamna'uha wa yahbisuha 'anil muharramati jami'iha. Karena orang yang berpuasa dia mencegah dirinya, menahan dirinya dari perkara-perkara yang haram semuanya. Madama annahu shaim, selama dia berpuasa. Fa innahu la yaliku bihi ay yaf'ala muharraman, karena orang yang berpuasa tidak pantas melakukan perkara yang haram. Aw ay yatakallama bi haram, ataukah berbicara dengan pembicaraan yang haram. Aw ayanzira ila haramin, ataukah memandang kepada perkara yang haram. Aw ayastami'a ila haramin, ataukah mendengar perkara yang haram. Ini semuanya tidak pantas dilakukan apabila seorang berpuasa. Bal yamna' nafsahu minal muharramati bi jami'an wa iha. Bahkan orang yang berpuasa mencegah dirinya dari perkara yang haram seluruhnya dengan berbagai macam jenisnya. Kahraman melalui pandangan mata, melalui pendengaran, melalui lisan, dan yang lain-lainnya. Qauliyatan kanat aw fi'liyatan, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Li'annahu ya'lamu anna hadhil muharramat tukhillu bi siyamihi wa tajrahu siyamahu. Karena dia tahu bahwa perkara-perkara yang haram tadi ini merusakkan puasanya dan mencacati puasanya. Fahuwa yamna'u nafsahu anha itlaqan wa hadha qalla man yuwaffaqu lahu. Sehingga orang yang berpuasa menahan dirinya dari semua perkara yang haram secara mutlak. Dan ini sedikit orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk mampu melakukannya. Ya, menghindarkan diri dan menjauhkan diri dari semua perkara yang haram secara mutlak. Wa fihi sabrun ala aqdarillahil mu'limah. Dan di dalam berpuasa juga terdapat kesabaran atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang al-mu'limah, yang menyakitkan. Wa huwa ma yusibul insana fi siyami minal ju'i wal 'atashi, yaitu apa yang menimpa manusia ketika berpuasa berupa rasa lapar dan dahaga, haus. Fala syakka annahu yata'allamu minal ju'i wa yata'allamu minal 'atashi wa huwa shaimun. Tidak ada keraguan bahwa orang yang berpuasa dia akan merasakan sakit ketika lapar dan ketika haus. Fa yasbir ala hadzal alam. Namun dia kemudian bersabar di atas rasa sakit ini. Li'annahu ya'lamu annahu biqada'illah wa qadrih. Karena dia tahu bahwa ini terjadi karena berdasarkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa yasbiru alaihi ila an ya'tiya waqtul iftar. Maka dia pun bersabar dalam puasanya, atas puasanya sampai masuknya waktu berbuka. Wa qad yakunu waqtul iftar muta'akhiran jidda idza kana an-naharu tawilan fi shayfi. Dan kadang-kadang waktu berbuka itu muta'akhiran jidda, yakni lama, ya. Apabila siang itu panjang di musim kemarau, ya, di musim kemarau. Nah, jadi panjang hari itu kan beda-beda, ya, beda-beda. Nah, kadang-kadang lama sekali siangnya, ya. Faya'tashu awal an-nahar, sehingga orang yang berpuasa dia sudah haus di awal siang. Aw yaju'u awal an-nahar, ataukah dia lapar di awal siang. Tsumma yasbiru ila akhirin nahar, kemudian dia bersabar sampai di akhir siang, ini sampai sore hari. Fa hadza fihi thawabun adzim, maka na'am, padanya terdapat ganjaran yang besar. Li'annahu taraka hadza wa sabara ala alamihi lillahi azza wajalla, karena dia meninggalkan ya makan dan minum dan bersabar atas rasa sakit, sakitnya lapar dan sakitnya haus, lillahi azza wajalla, karena Allah azza wajalla. Falidzalika Allahu jalla wa ala yuwaffih ajrahu bighairi hisabin yaumil qiyamah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahalanya dan ganjarannya pada hari kiamat nanti tanpa ada batas. Fasaimuna yaumil qiyamah yuwaffawna ujurahum bighairi hisab, maka orang-orang yang berpuasa akan diberikan ganjaran pada hari kiamat, disempurnakan ganjarannya pada hari kiamat tanpa ada batas. Amma baqiyatul amali fa innaha laha hisabun. Adapun amalan-amalan yang lain, maka itu ada batasan hisabnya. Asharatu ad'af, ada yang dilipat gandakan 10 kali lipat. Sab'u mi'ati di'fin, ada yang dibalas dengan 700 kali lipat. Aktsaru wa aqal. Nah, ada yang lebih dari itu dan ada yang kurang dari 700. Amma siyam fa innahu la hadda li tad'ifihi. Adapun puasa tidak ada batasan ya kelipatannya, dilipat gandakan berapa kali. Wa hadza liman hafiza siyamahu minal mu'athirati wal mukaddirat. Ini bagi orang yang menjaga puasanya dari perkara-perkara yang bisa mempengaruhi dan bisa mengeruhkan, bisa mengurangi pahala tersebut. Wa ihtasabal ajra min Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ma jaa fil ayatil karimah, demikian pula yang telah datang dalam ayat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Di dalam surah Al-Haqqah ayat 24. Makan dan minumlah kalian dengan nikmat disebabkan apa yang telah kalian persembahkan di hari-hari yang telah lalu. Innaha qila innaha nazalat fi shaimin. Ada ulama tafsir yang menyatakan bahwa ayat ini turun kepada orang-orang yang berpuasa. Ya. Di antara ulama tafsir ada yang menyebutkan bahwa ayat ini turun kepada orang-orang yang berpuasa. Alladzina manaw anfusahum fid dunya min maladzatiha bisyam. Itu orang-orang yang mencegah diri-diri mereka di dunia ini dari kelezatan-kelezatan duniawi disebabkan puasa mereka. Wa sabaru ala dzalik, dan mereka bersabar di atas yang demikian itu. Fi yaumil qiyamati yuqalu lahum, pada hari kiamat nanti akan dikatakan kepada mereka, kulu washrabu hani'a bima aslaftum. Silakan kalian makan dan silakan kalian minum dengan nikmat disebabkan apa yang kalian telah lakukan, telah persembahkan waktu di dunia. Yani fil ayamil khaliyah, yani siyamul ladzi sumtuhu sumtumuhu fi dunya. Yani siyamul ladzi sumtumuhu fi dunya, yaitu puasa yang kalian telah lakukan di dunia. Sekarang silakan kalian makan, silakan kalian minum. Ya, nikmat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan ketika kalian di dunia berpuasa, meninggalkan makan, meninggalkan minum karena Allah Subhanahu wa taala. Wa mana'tum anfusakum minal akli wasyurb, dan kalian di dunia telah mencegah diri kalian dari makan dan minum. Fayuqalu lahum al'an kulu washrabu hani'a, maka dikatakan kepada mereka sekarang ini, silakan kalian makan dan silakan kalian minum dengan nikmat. Lianna jaza'a min jinsil amal, karena balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Falamma mana'u anfusahum fid dunya min syahawatiha wa sabaru 'alal ju'i wal 'atashi ta'ata lillahi subhanahu wa ta'ala awadahumullahu yaumal qiyamah. Tatkala mereka mencegah dirinya di dunia dari syahwat-syahwatnya, bersabar di atas lapar dan haus dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menggantikan mereka pada hari kiamat. Faqala lahum, lalu Allah menyatakan kepada mereka, kulu washrabu hani'an bima aslaftum, silakan kalian makan dan kalian minum dengan nikmat. Bima aslaftum, yakni disababi ma qaddamtum, disebabkan apa yang kalian telah persembahkan. Fil ayyamil khaliyah, yakni al ayyamal madiyah ayyamad dunya, di hari-hari yang telah lewat, yaitu hari-hari ketika kalian hidup di dunia. Wa hadza khassun bisaimin, dan ini khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Ya'kuluna wa yashrabuna wan nasu fil mahsyari fil ju' wal atashi wadh-dhiqi wadh-dhanki. Ini kekhususan orang-orang yang berpuasa, di mana orang-orang yang berpuasa mereka makan dan mereka minum ketika manusia berada di padang mahsyar dalam keadaan mereka lapar, haus, merasakan kesempitan dan kesusahan. Ya. Jadi ini belum masuk surga, masih di padang mahsyar. Ya. Masih di padang mahsyar. Orang-orang yang berpuasa waktu di dunia mereka diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan manusia yang lain lapar dan haus, merasakan kesempitan dan kesulitan. Wahum yakuluna ala mawaidihim wa yashrabun, sementara mereka orang-orang yang berpuasa di padang mahsyar mereka makan di atas hidangan-hidangan meja makan. Wa yashrabun, dan mereka minum. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayamil khaliyah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, silakan kalian makan dan minum dengan nikmat disebabkan apa yang kalian telah amalkan waktu di dunia ini, disebabkan karena kalian berpuasa waktu di dunia. Keutamaan berpuasa. Fahadza fihi fadlus siyam, maka di dalam perkara ini termasuk atau terdapat keutamaan berpuasa. Wa fadlu as-sha'imin, dan keutamaan ya orang-orang yang berpuasa. Jadi keutamaan puasa dan keutamaan orang-orang yang berpuasa. Wa annahum yamtazuna yaumal qiyamah ala ghairihim bihadhi bisyarah, dan bahwasanya mereka itu akan terbedakan, teristimewakan pada hari kiamat dibandingkan orang lain dengan adanya bisyarah seperti ini, dengan adanya berita gembira seperti ini. Kama annal muhajir fi sabilillah alladhi kharaja min baladih, sebagaimana bahwa seorang yang berhijrah di jalan Allah yang dia keluar meninggalkan negerinya, wa taraka amwalahu wa auladahu lillah azza wajal, yang dia meninggalkan hartanya, meninggalkan anak-anaknya karena Allah azza wajal, farran bidinihi, dia lari meninggalkan negerinya dalam rangka menyelamatkan agamanya, yu'awwiduhu Allahu baladan ahsana min baladihi fid dunya, maka Allah akan gantikan negeri dia dengan negeri yang lebih baik yang dia tinggalkan, ya, dari negeri yang dia tinggalkan di dunia ini. Wa yu'awwiduhu manzilan ahsana min manzilihi fil jannah, dan Allah akan gantikan tempat tinggal dia yang lebih baik, yaitu di dalam surga. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu, lanubawi annahum fid dunya hasanatan wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dalam surah An-Nahl ayat 41 Allah tegaskan, walladzina hajaru fillah, orang yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala, min ba'di ma dzulimu, setelah mereka dizalimi, ditindas, diintimidasi, diboikot, lanubawi annahum fid dunya hasanah, kami kata Allah akan memberikan tempat yang baik bagi mereka di dunia ini, tempat yang baik, lebih baik dari tempat yang dia tinggalkan. Wal ajrul akhir akbar, dan pahala ganjaran di akhirat jauh lebih besar. Law kanu ya'lamu, seandainya mereka mengetahui. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku ini luas. Ya, bumiku ini luas, menunjukkan bahwa na'am, tempat tinggal atau daerah di mana kita tinggal padanya itu bisa saja kita tinggalkan menuju tempat yang lebih baik. Ya. Na'am. Hadza tawjihun lil hijrah. Ini adalah arahan Allah untuk berhijrah. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku ini luas dan kepadakulah hendaknya kalian menyembah. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa, jiwa hamba, jiwa makhluk itu pasti akan merasakan kematian, kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami akan tempatkan mereka di dalam surga ghurafa, yaitu di tempat-tempat yang tinggi, ya, di tempat-tempat yang tinggi. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan sungai-sungai di dalam surga itu, ya, tidak lagi sama dengan sungai di dunia. Kalau sungai di dunia mengalirnya ke tempat yang lebih rendah, di dalam surga sungai akan mengalir ke tempat di mana yang diinginkan oleh pemiliknya. Mau dialirkan ke kanan, mengalir ke kanan. Dialirkan ke kiri, akan mengalir ke kiri. Akan ikut seperti itu. Annasya'u. Ya, kemanapun mereka inginkan. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ni'ma ajrul amilin. Ini adalah sebaik-baik ganjaran dan pahala orang yang beramal. Menunjukkan bahwa yang dibalas oleh Allah itu adalah amalan. Ya, bukan sekedar ilmu, bukan sekedar keyakinan, tapi harus diamalkan. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu orang-orang yang bersabar dan atas Rabb mereka mereka bertawakal. Surah Al-Ankabut ayat 56 sampai 59. Lamma taraku manazilahum wa diyarahum wa amwalahum wa auladahum. Tatkala mereka meninggalkan tempat tinggal mereka, rumah mereka, harta mereka dan anak-anak mereka, wa farru wa hajaru fi sabilillah, dan mereka lari dan berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Awadahumullahu manazilan manazila aliyatan, maka Allah menggantikan untuk mereka tempat tinggal yang tinggi di dalam surga. Awadahum fid dunya bi baladi khairin min baladihim. Di dunia ini Allah gantikan negerinya dengan negeri yang lebih baik. Kama hasala lil muhajirin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana terjadi pada kaum muhajirin yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, annallaha awadahum bi tibata at-tayyibah, di mana Allah Subhanahu wa taala menggantikan mereka dengan kebahagiaan, kesenangan. Di Mekah, ya, diintimidasi, diboikot oleh orang-orang musyrik. Ketika mereka pindah ke Madinah, maka mereka merasakan kebahagiaan dan kesenangan yang luar biasa. Yatabawwa'una fiha al-manazil al-wasi'ah, sehingga mereka bisa, ya, tinggal di tempat tinggal yang luas. Wa ya'manuna fiha ala dinihim, dan aman menjalankan agama mereka. Wa yashabuna fiha nabiyahum Muhammad SAW, dan juga di Madinah mereka tetap bersama nabi mereka, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa fil akhirah qad a'adallahu lahumul manazilal 'aliyah, maka di akhirat nanti Allah sediakan untuk mereka tempat tinggal yang tinggi. Fi jannatin na'im, dalam surga na'im. Fadalla 'ala anna man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Maka ini menunjukkan bahwa siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dia yang lebih baik darinya. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.